Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Kita lanjutkan masuk tentang pembagian kalam yang kedua yaitu majaz. Halaman 17. المجاز وهو لغة مكان الجواز أو الجواز على أنه مصدر ميمي مصدر ميمي. مجاز secara bahasa punya dua arti, bisa diartikan makanul jawaz atau juga bisa diartikan al jawaz itu sendiri. Mجاز bisa diartikan makanul jawaz, posisi yang diperbolehkan, atau hal yang diperbolehkan itu sendiri. Ala annahu masdarun mimi, hanya saja bentuknya masdar mimi. Kemudian secara istilah masdar mimi itu maknanya masdar tapi mengikuti sigot isim makan atau isim zaman, namanya masdar mimi. Dan secara istilah pengertian majaz ada dua. Menurut istilah lugawi, istilah ahli bahasa, masuk dalam kajian tentang ilmu bahasa, atau menurut istilah akli, kajian tentang makna, akal, semantik, ilmu semantik. Kita awali yang pertama, al-majaz al-lughawi. Majaz menurut tinjauan bahasa, bukan makna bahasa di sini ya. Kalau makna lughatan tadi sudah kita baca, di sini majaz lughawi artinya majaz dalam tinjauan ilmu bahasa. Pengertiannya adalah al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu awwalan, koma. Nanti kalau membacanya tanpa koma enggak repot. Li'ilaqatin ma'a qarinatin, majaz dalam tinjauan bahasa adalah lafaz yang digunakan untuk selain penggunaan pertamanya, untuk selain penggunaan pertamanya. Li'ilaqatin, karena adanya ilaqah, ma'a qarinatin, disertai qarinah, karena adanya keterkaitan disertai adanya qarinah. Berarti di sini rukun majaz ada berapa? 4. Yang pertama fi ma wudi'a lahu awwalan, yang kedua fi ma wudi'a lahu tsaniyan, yang ketiga al-ilaqah, yang keempat al-qarinah. Kita kasih contoh, misalnya kata Asad untuk menyebut ar-rajulu syuja', lelaki pemberani. Orang mengatakan al-asadu yakhthubu 'alal mimbar, Asad singa berceramah di atas mimbar. Maka kata Asad, ustu'milat fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan, digunakan untuk menyebut sesuatu yang di luar penggunaan pertamanya. Id wad'ul awwali, di situ bukan idha ya. Id wad'ul awwali laha innama huwa fil hayawanil muftaris, karena untuk penggunaan pertamanya, penggunaan asal, kata asad itu digunakan untuk menyebut al-hayawan muftaris, binatang buas. Wasti'maluha fi rajuli syuja' bil wad'i tsani, namun digunakan untuk menyebut lelaki pemberani bil wad'i tsani sebagai penggunaan yang kedua. Apa sebabnya bisa babit tajawuz biha? Disebabkan karena adanya tajawuz biha, melampaui batas dari penggunaan yang pertama, an mahallihal awal, dari penggunaan yang pertama. Baik. Kemudian kita akan pelajari ilaqahnya, wal ghardu minha, dan tujuannya. Kenapa kok harus pakai majas? Apa ilaqahnya dan apa tujuannya? Ilaqah itu keterkaitan tadi ya. Kalau al-ghardu tujuan, ini qarinah. Washtiratul ilaqah yakhruju isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu bi tariqis sahwi awil ghalat. Dipersyaratkan adanya ilaqah, maka ini membatasi agar tidak termasuk penggunaan lafaz fi ghairi ma wudi'a lahu, untuk selain makna pertamanya, bi tariqis sahwi awil ghalat, karena orangnya lupa atau keliru. Artinya majas itu disengaja, bukan karena lupa atau keliru. Kaqaulika, misalnya ada orang mengatakan khudh hadzal qalam, ambil pulpen ini. Wa tusyiru ila kitabin masalan, sementara Anda berisyarat ke buku. Ambil pulpen ini, padahal yang ditunjuk apa? Buku. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Mungkin orang akan mengatakan, "Oh, dia keliru. Maunya nunjuk pulpen, ternyata yang kena buku, enggak nyambung." Au bitariqil qasdi, atau secara sengaja, walakin la munasabata bainal maknayain, namun tidak ada hubungan antara dua makna itu. Misalnya orang mengatakan khudh hadzal kitab, au ishtarautu kitaban turidu tufahan au sauban. Ada orang mengatakan ambil buku itu, atau saya sudah membeli buku, tapi maksud dia adalah tufahan, maksud dia adalah tufahan au sauban, maksud saya itu apel atau baju. Saya sudah membeli buku, tapi di batinnya dia bilang saya sudah membeli, maksudnya adalah saya membeli apel. Nyambung enggak? Enggak ada nyambungnya. Id la munasabata bainal kitab wat tufah, karena enggak ada hubungan antara kitab dan apel. Wala bainal kitab wat saub, juga tidak ada hubungan antara kitab dan baju. Maka penggunaan seperti ini bisa diterima atau tidak? Tidak bisa. Karena itu Anda enggak boleh dalam berbahasa itu seenaknya dia bilang, tapi maksudnya dengan maksud yang lain. Wal ghardu minal ilaqah, dan tujuan dari adanya ilaqah adalah intiqalud dhihni minal ma'nal awwal ilal ma'nal tsani. Orang langsung memahami intiqalu dhihni, perpindahan apa? Adzihni, pemikiran atau bayangan akal, dari makna pertama ke makna yang kedua, an tariqiha, melalui jalurnya, melalui jalur kata itu. Fahiya kal jisri lidhihni, seolah-olah penggunaan majas itu seperti jembatan yang menghubungkan dua logika, dua pemahaman. Yu'abbaru 'alaiha, yang diungkapkan dalam bentuk majas. Kama fi qaulika, orang mengatakan misalnya ra'aitu asadan yarmi, saya melihat singa, ada seorang singa yang memanah. Fa inna jisral intiqal, maka jembatan yang menghubungkan dari binatang buas kepada seorang pemberani adalah karakter apa? Asyaja'ah, karakter pemberani. Allati turabbitu bainal maknayain, yang ini mengikat dua makna tadi. Ketika kita menyebut binatang buas dan orang, seorang pemberani. Jelas atau agak jelas? Intinya enggak susah ya. Maunya beliau menjelaskan begini, kenapa kok pakai majas? Kan bisa saja orang itu nyebut seorang pemberani sedang memanah. Tapi kenapa dia menyebut seorang singa memanah? Nah, kata beliau, tujuan adanya ilaqah. Ilaqahnya apa ilaqahnya? Saya ulang ya. Seorang singa berkhutbah di atas mimbar. Seorang singa berkhutbah di atas mimbar. Majas bukan? Syaratnya terpenuhi enggak? Rukunnya terpenuhi enggak? Terpenuhi tidak? Terpenuhi. Coba rukunnya sebutkan. Satu. Ya. Lafadnya bukan lafad yang pertama. Maksudnya gimana? Singa. Singa. Yang kedua, ada keterkaitan antara singa dan pemberani. Singa dan manusia gitu ya. Yang ketiga, keterkaitan namanya apa ini nanti? Ilaqah. Coba kita detailkan dari awal ya. Singa berkhutbah di atas mimbar. Tadi syarat majas ada ma wudi'alahu awalan, ma wudi'alahu sanian. Makna dasar, makna turunan, atau makna pertama, makna kedua, begitu ya. Ilaqah. Yang ketiga, yang keempat, qarina. Makna pertamanya apa? Di situ kata yang jadi majas itu kata apa sih? Singanya. Kata yang jadi majas singanya. Singa punya dua makna. Makna pertama binatang buas, makna kedua manusia pemberani. Sudah? Maka syarat pertama atau rukun pertama dan kedua terpenuhi. Dari mana? Dari kata singa ini. Karena singa punya dua makna. Makna dasar, makna pertama, dan makna kedua. Baik. Syarat yang ketiga atau rukun ketiga adanya ilaqah. Apa hubungan antara singa dan manusia? Saja'ah. Sifat saja'ah. Sama-sama pemberani. Sama-sama pemberani. Kemudian yang keempat, qarina. Apa indikator qarina sehingga Anda memaknakan asad di sini dengan makna manusia pemberani? Hah? Yakhthubu 'alal mimbar, khutbah di atas mimbar. Singa kan enggak bisa khutbah, Pak ya? Ya. Karena dia ada qarinah, maka memungkinkan untuk kita maknai kata singa tadi menjadi makna yang kedua. Mufhum? Baik. Kalau kalimatnya begini, ada singa makan bangkai. Terbayang enggak kalau itu manusia? Maksud saya adalah seorang pemberani makan bangkai. Kalau pemberani malah enggak makan bangkai, berani mati dia. Enggak nyambung. Meskipun wadul awal wadul tsani ada, ilaqahnya mungkin ada, tapi qarinahnya enggak nyambung. Untuk sebuah bangkai, seorang pemberani enggak bakalan makan. Dan itu mungkin dilakukan oleh singa. Sehingga tidak perlu jauh-jauh pakai kata singa. Baik. Kemudian beliau jelaskan di sini tujuan adanya ilaqah. Jadi kenapa kok pakai majas dengan kemudian memperhatikan ilaqah tadi? Tujuannya adalah, kata beliau, ini seperti intiqalu dhihni minal ma'nal awal ilal ma'na tsani. Seolah-olah orang itu ngubah mindset dari mindset makna pertama ke makna kedua. Nah, ilaqahnya itu seperti jisr, seperti jembatan yang menghubungkan mindset satu ke mindset yang kedua. Anda begitu mendengar ada orang mengatakan singa berkhutbah di atas mimbar, yang kebayang apa? Yang kebayang apa? Yang berkhutbah ini seorang pemberani. Yang berkhutbah ini seorang pemberani. Maka muncul bayangan ini, itu intiqalu dhihni ila dhihni. Intiqalu dhihni ila dhihni. Muncul bayangan ini, nyambungnya, penyambungnya adalah majas. Itu yang beliau maksud dari wal ghardu minal ilaqah. Intiqalu dhihni ila dhihni. Baik. Ada yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan, dongtum, bingung. Insya Allah enggak bingung ya? Enggak. Kita lanjutkan. Aqsamul ilaqah. Sekarang pembagian ilaqah. Ilaqah ini paling penting dalam urusan majas. Karena dia yang mengikat al-wadu al-awwal dan wadu al-thani. Dia yang mengikat makna dasar dan makna yang kedua. Kalau enggak ada ilaqahnya sama sekali enggak boleh itu majas. Tadi beliau kasih contoh istauro itu kitaban, namun maksudnya apel, enggak nyambung. Karena ilaqahnya enggak ada sama sekali. Beda halnya kalau misalnya Anda mengatakan apa misalnya, saya telah membeli kekangnya, itu maksudnya kekangnya dan hewannya. Karena kalau kekangnya saja, saya telah mendapatkan kuncinya, maksudnya menguasai mobilnya atau rumahnya, nyambung nggak? Bisa nyambung. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama sekali, maka nggak nyambung. Orang maksudnya rumah, tapi dia bilang kunci. Saya sudah pegang kuncinya. Maksudnya saya sudah kuasai rumahnya. Aqsamul ilaqah. Pembagian ilaqah. Wal ilaqah imma al-musyabahah kamusyabahati rajuli syuja' lil asad fi syaja'ah fil mithal al mutaqaddam li'annaha ma'nan mushtarak bainahuma. Dan ilaqah ada dua. Yang pertama ilaqah yang di situ ada unsur musyabahah, kemiripan, kesamaan. Seperti kesamaan antara seorang pemberani dengan singa. Fis saja'ah, sama-sama pemberani. Kesamaannya adalah unsur keberanian. Sebagaimana contoh yang telah lewat, karena asyaja'ah adalah maknan mushtarak bainahuma, sifat yang mushtarak yang dimiliki bainahuma keduanya, baik singa maupun lelaki pemberani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imma ghairu musyabahah, atau yang kedua tidak ada unsur kemiripan. Seperti ada orang mengatakan batsal amiru uyunan lahu fil madinah. Al amir, Pak Presiden, batsa, dia mengirim, mengutus uyunan lahu, uyunan, mata-mata, lahu untuknya, fil madinah, di kota. Yang dimaksud uyunan adalah al-jawasis, jasus, mata-mata. Kata yang digunakan apa? Cuman mata. Tapi maksudnya apakah mata itu terbang sendiri? Tentu saja tidak. Maksudnya sekaligus manusianya. Dia disebut mata-mata karena organ yang paling difungsikan di situ mata, indera mata. Karena itu digunakan ain. Hal anta ainun? Jawabannya apa? Hal anta ainun sama dengan pertanyaannya hal anta jasus? Apakah Anda mata-mata? digunakan satu anggota badan, namun maksudnya keseluruhan. Apa namanya? Synecdoche, pars, prototo. Sebagian, namun untuk maksud keseluruhan. Sama dengan bahasa apa? Pelajaran majas di SD ya. Cuman ini di usul fikih gitu. Kayaknya keren tapi sebenarnya sama dengan Anda belajar di SD. Wa kullu majazin ilaqatuhul musyabahah yusamma isti'arah. Semua majas yang ilaqahnya itu karena kesamaan dinamakan dengan majas isti'arah. Li'annaka syabbahta thumma sta'arta lafdal musyabbah bihi wa atlaqtahu 'alal musyabbah wa kullu majazin ilaqatuhu ghairul musyabbah yusamma majazan mursalan li'annahu arsala 'an qaitil musyabbah. Kenapa disebut isti'arah? Isti'arah artinya meminjam. Karena ketika Anda syabbahta menyamakannya, summas ta'arta, kemudian Anda meminjam lafadz musyabbah bihi, Anda atlaqtahu 'alal musyabbah, Anda gunakan untuk lawannya. Kita pinjam kata singa untuk menyebut atlaqtahu 'alal musyabbah. Atlaqtahu 'alal musyabbah untuk menyebut manusia. Singa berkhutbah berarti musyabbah bihinya apa? Musyabbah bihinya apa? Singa. Musyabbahnya apa? Manusia. Anda gunakan musyabbah bihi yaitu singa untuk menyebut musyabbah yaitu manusia. Majas seperti ini namanya majas isti'arah. Kemudian majas yang kedua, yang ilaqahnya ghairul musyabaha, yang ilaqahnya tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan, disebut majas mursal. Mursal artinya dilepas. Karena dia ursila, dia dilepas an qaidil musyabaha, dari batasan kemiripan. Kemudian beliau sebutkan macam-macam ilaqah yang ghairu musyabahah, ilaqah yang tidak ada unsur kemiripan. Setiap kepala bayar 5.000. Apakah kepala identik dengan manusia? Iya. Apakah kepala sama dengan manusia? Tidak. Berarti dia majas yang di situ ghair musyabahah. Namanya apa? Mursal. Majas mursal. Kita akan lihat macam-macam majas mursal. Al-ilaqah bighairil musyabahah muta'addidah. Ilaqah, keterkaitan yang di situ tidak ada unsur kesamaan, ada beberapa macam. Li'annaha ta'ummu kulla munasabatin aw mulabasah bainal maknayain. Karena ilaqah semacam ini mencakup semua yang ada hubungannya, munasabah atau mulabasah, yang penting ada keterkaitannya di antara dua makna. Tusahih, maka dia membenarkan naqlul lafzi min maknahul awal ila tsani. Dia membenarkan bolehnya menggunakan lafaz dari makna pertama ke makna yang kedua. Atau intinya begini, pokoknya selama di situ ada hubungan, ada munasabah, ada kesesuaian dan ada mulabasah. Ada mulabasah unsur masih bagian ya. Unsur masih bagian antara dua makna tadi, maka boleh menggunakan makna yang pertama dipindah ke makna yang kedua. Seperti al-kulliyah, majas kulliyah atau majas juz'iyah. Majas kulliyah itu berarti synecdoche, totum, proparte. Kalau majas juz'iyah, synecdoche, pas, prototo. Fal'ula, contoh yang pertama, majas kulliyah. Al-ula di sini kembali ke kuliah. Ka'an tutlaqul kullu wa turidul juz'a. Seperti orang menyebut dengan kalimat kul keseluruhan, namun maksudnya sebagian. Seperti orang mengatakan, qabadat asyurtatu 'alal lussi. Qabadat asyurtatu 'alal lussi. Qabadat artinya apa? Qabada. Menggenggam. Polisi menggenggam pencuri. Pencurinya segede apa, Pak, kalau digenggam? Polisinya segede apa dan pencurinya segede apa sampai dia bisa menggenggam pencuri? Paham? Di mana sisi majasnya? Di mana kata majasnya? Kata majasnya di mana? Dari contoh ini. Qabada. Kata qabada untuk kasus menangkap, yang itu mungkin megang hanya tangannya saja, tapi dipakai ya, yang aslinya itu maksudnya menggenggam keseluruhan, dipakai untuk makna menangkap sebagian. Maka dia menggunakan kata al-kul turidu bi al-juz. Idil qabdu lam yahsul min jami'i syurtah wa innama hasala min ba'dihim. Karena yang namanya al-qabdu tidak mungkin terjadi min jami'i syurtah, dari semua polisi. Namun yang terjadi adalah sebagian. Kalau di sini maksud beliau begini. Kata qabadat asyurtatu 'ala lussi. Asyurtatu di situ lil umum. Polisi menangkap pencuri. Apakah semua polisi? Jawabannya tidak, cuman sebagian polisi saja. Tapi kenapa di sini pakai alif lam yufidul umum? Ya, kata beliau lil majaz. Tapi mungkin yang lebih mendekati kata qabada itu menggenggam dengan keseluruhan. Ya. Sekalipun yang digenggam itu cuman tangan, ini boleh pakai kata qabada. Meskipun kata qabada itu aslinya menggenggam dengan maksud keseluruhan. Faham ya? Kemudian wasaniyah, contoh yang kedua. Asaniyah, contoh yang kedua berarti di sini apa? Contoh majas apa? Juz'iyah. Contoh majas juz'iyah. Kaitlaqil aini wa iradati kullil insan. Fil misalil mutaqaddam lil jasus. Seperti itlak. Itlak di sini artinya apa itlak? Menggunakan. Itlak itu biasanya dipakai untuk menggunakan istilah. Wa atlaqal ulama 'alal mubah. Kata ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut kalimat mubah. Kaitlaqul 'ain seperti penggunaan kata al-'ain wa iradati kullil insan. Namun wa iradatu kullil insan, namun maksudnya adalah semua manusia. Basal amirul aina. Basar amir al aina. Presiden mengutus mata. Apakah cuma matanya? Tentu tidak. Tapi seluruh manusia. Namanya majas apa? Majas apa? Juz'iyah. Majas juz'iyah. Majas juz'iyah masuk mursal atau ghairu mursal? Mursal atau isti'arah? Isti'arah atau mursal? Mursal. Maka dia majas mursal juz'iyah. Begitu ya. Contoh yang lain, majas sababiyah atau majas musabbabiyah. Ini hubungannya karena sebab, sebab akibat. Kadang sesuatu itu disebut dengan sebabnya. Contohnya apa? Hutan Kalimantan dilahap asap. Asap kan gak bisa melahap. Yang melahap apinya. Tapi asap ini akibat dari api. Menyebut api dengan asap hubungannya apa? Sebab musabab, sebab akibat. Sehingga ada majas sababiyah dan ada majas musababiyah. Ada majas sebab, ada majas akibat. Contoh majas sababiyah, menggunakan sebab namun maksudnya musabab. Seperti kita mengatakan ra'aina al-ghaitha, ra'aina al-ghaitha. Ra'a yar'a artinya mengikuti, yattabi, memperhatikan, mengikuti. Al-ghaitha hujan. Bisa enggak manusia mengikuti hujan? Di sana ada hujan, lari ke sana. Oh, hujannya di sana, lari ke sana. Bisa enggak? Kami mengikuti hujan. Bisa enggak? Oh, sekarang hujan lagi turun di Kulon Progo, ke Kulon Progo. Nanti hujan pindah ke Gunung Kidul, pindah ke Gunung Kidul. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Terus apa makna ra'ainal ghaitha? Maknanya adalah ra'ainal khasyaba. Ra'ainal khasyaba. Kami mengikuti rerumputan. Atau ra'ainal ma, kami mengikuti aliran air, genangan air. Dan tumbuhnya rumput atau adanya genangan air disebabkan turunnya hujan. Sehingga maksud orang Arab mengatakan ra'ainal ghaiz, maksudnya adalah ra'aina al-khashab wal-khasis. Kami mengikuti rerumputan dan semak-semak pepohonan. Karena tanaman semacam ini akan hijau kalau ada hujan. Bukan hujannya yang diikuti, namun maksudnya adalah musimnya. Oh, di sana lagi musim hujan. Biasanya tumbuhannya hijau-hijau, didatangi meskipun tidak sedang turun hujan. Namanya majas apa? Sababiyah. Kemudian yang kedua, majas musababiyah. Mungkin di situ ada salah ketik ya. Di situ yang kalimat pertama, fal musababiyah antutlaqas sabab wa turidul musabab. Gitu. Ya. Mungkin yang benar fasababiyah. Nah, yang kalimat kedua, wal musababiyah antutlaqal musabab wa turidus sabab. Seorang menyebut atau menggunakan akibat untuk menyebut sebab. Sebagai contoh, orang mengatakan amtaratis sama'u rabi'an. Amtaratis sama'u rabi'an. As-sama', apa artinya as-sama'? Awan. Amtarat, menghujani. Robian, musim semi. Musababnya mana? Ya. Robian. Robian atau asama atau amtorot. Akibatnya apa akibatnya? Yang jadi akibat. Yang jadi akibat apa? Robian. Sudah? Robian. Dengan adanya hujan muncul robian. Maka robian di sini musabab. Sebabnya alma. Amtaratis sama umaan. Itu aslinya. Kemudian yang berikutnya, majas haliyah. Bi antut lakul hal wa turidul mahal. Atau majas mahalliyah fi antu tlaqul mahal wa turidul hal. Wa turidul hal fihi ila ghairi dalika. Baik. Ada pertanyaan? Ra'ainal ghaitha tadi apa maknanya? Ini namanya majas apa? Majas sababiyah. Mana sebab, mana musabab? Sebabnya hujan. Musababnya? Musababnya apa? Rumput. Rumput. Disebut majas sababiyah kenapa? Sebab, kata sebab tapi dimaksudkan musabab. Sebabnya apa? Di situ kata apa? Kata al-ghaith. Al-ghaith. Ya. Namun maksudnya apa? Hah? Rumput. Al-khashab wal-khasis. Sehingga maksudnya di sini ra'ayna al-khashabah. Begitu ya? Baik. Kalau ada kalimat ini, petir menyambar. Oh, betul ya. Petir bersahutan. Majas apa ini? Sababiyah atau musababiyah? Ya. Musababiyah. Ini namanya majas personifikasi ya. Sababiyah atau musababiyah? Isti'arah. Kenapa? Adanya musyabbah. Adanya musyabbah. Dari sini saut suara. Ya, kita lanjutkan saja, tinggalkan majas ya. Kemudian majas lugawi. Majas lugawi yakunu mufradan wa murakkaban. Majas lugawi ada yang mufrad, ada yang murakkab. Mufrad di sini maksudnya satu kata. Bukan mufrad dalam arti tunggal. Namun maksudnya satu kata. Dan ada yang murakkab, yang ada yang lebih dari satu kata. Contoh yang mufrad atau mufrad pengertiannya adalah makana fil lafzi al mufradi. Ketika lafaz yang dibahas adalah lafaz satu kata. Kemudian yang kedua majas murakkab. Makana fil jumal. Jika majasnya itu berlaku atau difahami untuk kalimat. Fa in kanatil ilah kafihi al-musyabahah summiya ista'aratan tamtsiliyah. Kalau ilaqahnya itu musyabahah, adanya kemiripan, maka dinamakan isti'arah tamtsiliyah. Wa illa, kalau tidak ada kemiripan, fa majas murakkab mursal, maka disebut majas murakkab mursal. Katasbihi suratin bisuratin, seperti menyamakan antara satu gambar dengan gambar yang kedua. Wa naqlud dali ala suratil musyabbahi biha wa itlaquha ala as-suratil musyabbahi musyabbaha. Dan naqlud dal ala surah al-musyabbaha biha, memindahkan ad-dal ala surah al-musyabbaha biha, sisi kesamaan yang menunjukkan pada surah al-musyabbaha biha, gambar yang disamakan, bentuk yang disamakan. Wa itlaquha ala surah al-musyabbaha, namun digunakan untuk menyebut surah bentuk yang diserupakan. Repot nih kalau enggak ada contohnya ya. Ya. Seperti kaqaulika li mutaraddidin fi amrin. Seperti kita mengomentari orang yang bingung. Ada orang yang bingung. Terus kita mengatakan araka tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Saya kok melihat kamu mendahului orang atau mendahulukan satu orang dan mengakhirkan yang lain. Maksudnya bingung. Saya lihat kamu kok enggak jelas. Yang satu ditaruh di depan, yang satu ditaruh di belakang. Maksudnya bingung. Coba kita lihat. Di sini majasnya menggunakan kalimat. Kalimatnya apa? Tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Saya lihat kok kamu ini naruh orang di depan, naruh orang di belakang. Kalau kita misalnya menaruh orang, kamu di depan, kamu di belakang, boleh atau tidak? Kalau wajar kan boleh ya. Ini ada orang bingung, dia kebingungan. Terus kita komentari orang ini, kamu kok naruh orang di depan, naruh orang di belakang, ngapain? Tapi orang ini paham maksud orang, maksud yang komentar ini, kamu kok bingung kenapa? Tapi pakai kalimat, kamu kok naruh orang di depan, naruh orang di belakang. Di situ menggunakan majas murakkab. Kalimat naruh orang di depan, naruh orang di belakang, ini majas. Maka di sana adalah naqlud dal ala suratil musyabbah biha wa itlaquha ala suratil musyabbah. Musyabbahnya mana? Bingung ataukah naruh orang? Bingung atau naruh orang? Musyabbahnya mana? Bingung ya. Ini semuanya bingung. Tadi musyabbah dan musyabbah bi itu yang mana sih? Musyabbah bi itu yang dipakai atau yang disembunyikan? Musyabbah bi yang dipakai. Yang disembunyikan namanya yang musyabbah. Bingung ini musyabbah bihi atau musyabbah? Musyabbah. Kalau musyabbah bi dia disebutkan, diucapkan. Yang musyabbah bihinya apa? Hah? Naruh orang. Kamu kok naruh orang di depan, di belakang. Ini musyabbah bihi. Ini kalimat yang dipakai. Musyabbahnya apa? Bingung. Musyabbahnya bingung. Maka ad-dal ala surah musyabbah biha. Bentuk dalam musyabbah bihnya. Yaitu bingung karena naruh di depan, naruh di belakang. Unsur bingung, naruh di depan, naruh di belakang, dipakai untuk menyebut kata bingung. Wa itlaquha ala surah al-musyabbaha, dipakai untuk nyebut bentuk yang diserupakan, yaitu kata bingung. Dong atau belum? Dong ya, insyaallah dong. Baik. Kemudian contoh yang kedua ya, contoh yang lain. Kalau ada dua orang yang melakukan dua kesalahan sekaligus, ada orang yang melakukan dua kesalahan sekaligus, seperti ada orang yang dia ngerokok dan di saat yang sama dia juga nyukur jenggot. Maka orang ini oleh orang Arab biasanya diistilahkan dengan ahsyafa wasu akilah. Ahsyafa wasu akilah. Saya dengar kalimat ini sekitar tahun 2004. 2004 saya pernah dengar kalimat ini diucapkan oleh salah satu ustadz. Jadi ada peserta kajian yang datang telat, melangkah-melangkah. Terus beliau bilang, ah syafa wa su'akilah. Gak paham maksudnya. Ya, ini ungkapan, ini majas, untuk menyebut orang yang melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama, datang telat. Yang kedua, ngelangkai pundak orang yang ada di depannya. Tapi makna penggunaan pertamanya saya tidak tahu. Kita beralih ke majas akli. Majas akli nanti lebih bermain pada logika. Ini majas, meskipun pada hakikatnya bukan majas secara bahasa, namun kalau kita kembalikan kepada logika, itu enggak mungkin. Sehingga kita artikan itu sebagai majas. Yakunu majas, yakunu al-majasu aqliyan idza kana al-alfadhu musta'malatan fi haqa'iqiha. Walakin at-tajawwuzu hasala fil isnad. Sebuah majas disebut akli apabila lafaz yang digunakan itu musta'malatan fi haqa'iqiha, sesuai dengan hakikinya, sesuai dengan hakikatnya. Kalau tinjauan bahasa itu enggak majas. Namun at-tajawwuz, sisi majasnya, hasala fil isnad, terjadi pada penyandaran kata itu. Yang kalau orang itu menimbang dengan secara logika, ini enggak mungkin. Baik, kita kasih contoh ya. Ada orang mengatakan banal amiru al-qasra. Banal amiru al-qasra. Sang raja membangun istana. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Raja membangun istana mungkin enggak? Hah? Masa raja dia gotong semen sendiri ya, dia ngaduk semen sendiri, nanti kuli sendiri, ditukangi dhewe ya, diukur-ukur sendiri sampai jadi istana. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pak Presiden bangun desa maksudnya. Presidennya Bali Desa. Mungkinkah beliau yang datang ke desa itu terus bangun-bangunkan rumah-rumah di desa? Tidak. Bahkan mungkin dia enggak ikut sama sekali. Mungkin hanya datang sekali. Ngawasi saja dan seterusnya. Baik, kalimat ini secara bahasa majas atau bukan? Bukan majas. Secara bahasa bukan majas. Namun min haitsul isnad, di mana kata membangun ini disandarkan? Kepada siapa kata membangun itu disandarkan? Kepada presiden atau raja. Ini enggak nyambung. Cuman karena secara akal itu dipahami, orang bisa mengerti hal itu. Sehingga yang namanya raja membangun istana, maksudnya yang membangun adalah rakyatnya. Raja cuman yang ngasih dana, yang ngasih fasilitas. Kata bana ya, fa bana, kata bana, dan kata al-amir serta kata al-qasrah musta'malatun fi haqiqai fi haqaiqiha, digunakan sesuai dengan makna hakikinya. Tidak ada yang itu merupakan majas. Walakin at-tajawuz, namun majasnya terjadi, hasalah, terjadi binis batil bina ilal amir, di mana membangun itu disandarkan kepada raja. Id albani lahu hakikatan, id albani lahu hakikatan al ummal. Karena albani yang bangun lahu, lahunya hunya kembali ke siapa? Istana. Albani lil qasr, yang bangun istana hakikatan sejatinya adalah al-ummal, para tukang, para pekerja, bukan apa? Raja. Raja kan enggak ikut nukang ya. Iya. Namanya majas apa ini? Majas akli. Ini kalau contoh dalam Al-Qur'an banyak ya. Misalnya firman Allah, was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Maknanya apa? Was'al ahlal qaryah. Tanyalah kepada kampung. Mungkinkah kampung ditanya? Tidak. Tapi yang ditanya adalah penduduk kampung. Pi, soal. Tadi kayaknya mau tanya enggak jadi, Pak. Hah? Gimana pertanyaannya? Majas. Saya enggak tahu, Pak. Ini harus buka apa contoh majas haliyah dan majas mahaliyah. Saya enggak tahu dan hal apa hal? Kondisi. Kalau mahal, orang yang menduduki kondisi. Ya, begini, kepentingan kita dengan kajian masalah majas, karena nanti ilmu usul fikih itu lebih banyak membahas masalah makna. Dan inti dari pelajaran ilmu usul fikih adalah bagaimana memahami al-adillah al-tafsiliyah, memahami dalil-dalil yang global untuk dibuat kaidah hukum dalam usul fikih. Nah, terkadang kita menjumpai banyak dalil yang global maupun yang rinci di situ menggunakan majas. Di situ menggunakan majas. Majas menurut sebagian ulama, meskipun bukan majas menurut ulama yang lain. Misalnya aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Nah, di situ kajian majas memberikan pengaruh besar. Apa makna la mastumun nisa? Apakah maknanya itu sesuai dengan makna hakiki dari kata lamasa yang artinya menyentuh, ataukah maknanya aula mastumun nisa bimakna jima, hubungan badan? Sehingga ulama berbeda pendapat apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak. Di antara muaranya adalah kembali pada kajian masalah majas. Ini kepentingan kita. Sebenarnya kita enggak perlu untuk mengenal macam-macam majas, ya. Ada pembagian majas dengan ilaqah yang berbeda-beda. Itu bukan kebutuhan utamanya. Tapi yang lebih esensi adalah penulis hendak memperkenalkan kepada antum bahwa dalam bahasa itu ada kalimat yang seperti ini, yang itu diistilahkan dengan majas. Kemudian bagaimana batasannya dan seterusnya. Ini nanti menentukan ketika kita berhadapan dengan ayat atau nas yang di situ teks dan maknanya berbeda. Karena itulah kita butuh kajian tentang masalah majas. Dan yang penting untuk Anda pahami tadi, prinsip penting dalam masalah majas adalah pahami rukun majas yang 4. Selama ini kepegang, maka nanti dalam penggunaan majas atau ketika kita berhadapan dengan kalimat yang di situ ada majas, kita bisa mengetahuinya. Ayo istisar, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.